Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله mengisi kesempatan yang seharusnya diisi oleh Ustadzuna al-Fadhil al-Ustadz Qamar Hafizahullah, namun qadarullah beliau berhalangan. Maka insyaallah kita akan manfaatkan kesempatan ini untuk sedikit membaca faedah-faedah yang semoga bermanfaat bagi kita insyaallah. Masih melanjutkan tentang pembahasan ilmu dan motivasi untuk mencari ilmu. Disebutkan di dalam kitab ini, yaitu kitab Warafatul Anbiya, wa kafa bil mar'i hubban lil ilmi wa talabihi qawlun nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Dan cukuplah bagi seseorang untuk cinta terhadap ilmu dan cinta mencari ilmu. Cukup baginya ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, yufaqqihu fiddin, Allah akan fahamkan dia di dalam ilmu agama. Nah, ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, jadi tanda dari seorang hamba diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu diberikan fikih di dalam agama. Apakah makna fikih di sini? Makna fikih di sini adalah pemahaman yang melahirkan amalan, pemahaman dalam beragama, dan menghasilkan, melahirkan amalan berupa akidah yang benar, berupa akhlak yang mulia, berupa muamalah yang baik. Nah, berarti ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan untuk dia. Nah, kita bisa melihat tentunya diri kita sendiri, apakah kita perhatian di dalam ilmu agama, bagaimanakah tingkatan pemahaman ilmu kita terhadap Islam, bagaimanakah kuatnya keyakinan dan keimanan kita terhadap agama ini. Kita lihat tentunya diri kita masing-masing. Nah, kalau sekiranya di dalam diri kita sudah ada pemahaman sedikit tentang agama Islam, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada bibit-bibit Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Tugas kita mengembangkan hal tersebut. Nah, terus menerus. Yang sudah ada semangatnya ditambah lagi semangatnya mencari ilmu agama agar benar-benar ini sebagai jalan dia menuju kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun bagi siapa yang melihat pada dirinya at-taqsir, nah, sikap menyepelekan ilmu agama, menyepelekan ibadah-ibadah yang ada, maka hendaknya dia beristighfar. Nah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwa hakikat hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali. Nah, harus ada semangat untuk mempelajari ilmu agama yang mendekatkan seorang kepada Allah Azza wa Jalla. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullah, seorang ulama bernama al-Imam al-Ajurri menerangkan, falamma aradallahu ta'ala bihim khairan faqqahahum fid din. Maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi dia, Allah akan pahamkan dia dalam ilmu agama, akan faham, oh, akidah yang benar itu seperti apa, keyakinan yang salah itu seperti apa, ibadah yang benar seperti apa, ibadah yang salah seperti apa. Faham. Wa 'allamahum al-kitaba wal hikmah. Allah ajari mereka ilmu Quran dan ilmu hadis. Nah, kesibukannya setiap hari atau banyak dari waktu-waktunya membuka kitabullah, membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jal, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti tanda Allah menginginkan kebaikan untuk dia. Wasaru sirajan lil ibad wa manaran lil ibad. Dan mereka atau dia bisa menjadi cahaya bagi orang lain dan menara yang jadi tanda. Nah, artinya bisa menunjukkan kebaikan kepada orang-orang sehingga memperbaiki dirinya dan memperbaiki orang-orang di sekitarnya. Nah, ini tanda kebaikan. Maka dari sini motivasi untuk kita semua tentunya, nah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita, semangatlah di dalam mencari ilmu agama. Karena tidak ada lagi akan kita bawa nanti setelah kita meninggal kecuali, nah, ilmu, di antaranya ilmu agama yang kita ajarkan pada orang lain. Sudah sering kita dengar tentang tiga amalan yang tidak akan terputus ketika amalan-amalan lain telah terputus. Yang pertama waladun, yang pertama shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Yang kedua wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan orang. Awwaladun salihun yad'u lahu, atau seorang anak yang soleh yang terus mendoakan orang tuanya. Sedekah jariyah yang pertama sangat mulia, pahalanya akan terus mengalir, tapi bisa jadi sedekah tersebut berhenti tatkala sudah tidak digunakan lagi oleh orang-orang. Dia bersedekah masjid, mewakafkan masjid. Nah, lama kelamaan mungkin masjidnya, nah, sudah terlalu kecil. Akhirnya bisa jadi dipindahkan masjid tersebut, atau orang-orang sudah tidak menggunakan masjid tersebut sehingga terputus amalannya. Dia mewakafkan Al-Quran dibaca di masjid, namun lama-lama Al-Quran yang dibaca tersebut usang sehingga tidak dibaca lagi oleh orang-orang. Akhirnya, nah, ada masanya juga. Begitu pula anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, selama mendoakan akan bermanfaat bagi orang tersebut setelah mati. Akan tetapi kalau anak itu meninggal, siapa lagi yang akan mendoakan orang tuanya? Cucunya biasanya sudah tidak ingat mendoakan kakeknya. Maka hanya tinggal satu hakikatnya yang benar-benar bisa kita harapkan terus menyambungi, itu ilmu yang terus dimanfaat, ilmu yang terus dimanfaatkan. Kita mengajari orang membaca Al-Quran, orang tersebut membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran, diajarkan kepada anak-anaknya, anak-anaknya bisa baca Quran, kita dapatkan pahala dari semua yang mendapatkan ilmu tersebut. Subhanallah, terus menerus mengalir. Nah, sehingga banyak-banyaklah kita semangat mencari ilmu, meskipun yang kita dapatkan barangkali tidak banyak, tapi kita harapkan itu bisa membantu kita nanti di hari kiamat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah. Kemarin sudah kita lewati. Nah, seorang ahli ilmu perumpamannya seperti bulan di malam purnama. Seorang ahli ibadah perumpamaannya seperti bintang-bintang. Sekarang Rasulullah alaihissalatu wassalam memberikan perumpamaan yang lain. Qala fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ashhabi. Perumpamaan orang yang ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah itu seperti keutamaanku dibandingkan orang yang paling rendah dari kalangan sahabat. Subhanallah. Diperumpamakannya dengan apa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nah, seperti aku dan para seorang sahabat yang paling rendah tingkatannya. Nah, subhanallah, seorang yang berilmu, punya ilmu Rasulullah alaihi wasallam samakan dengan dirinya sendiri. Sangat mulia tentunya. Nah, sangat mulia. Fanzur kaifa ja'ala al-ilma muqarinan li darajatin nubuwah. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah jadikan ilmu muqarinan li darajatin nubuwah, menyertai derajat kenabian. Wa kaifa hatta rutbatal amal al-mujarrad 'anil ilmi. Dan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap rendah amalan yang tidak disertai ilmu. Nah, jadi amal yang banyak sekali yang dilakukan oleh seseorang, akan tetapi tanpa disertai ilmu, ini jangan kita takjub melihat amal tersebut. Nah, karena amal tersebut Rasulullah alaihi salatu wasallam sendiri anggap itu sebagai tingkat yang tidak tinggi karena tidak disertai dengan ilmu. Terus amal yang seperti apa yang tinggi? Amal yang dibarengi dan disertai dengan ilmu. Nah, wal islamu dinun yambudul jahla wa yahussu ala talabil ilmi wa yurattibul ajr wal masubat ala dhalik. Dan agama kita, agama Islam, adalah agama yang membuang jauh-jauh kebodohan. Jadi agama Islam memotivasi para pemeluknya untuk mencari ilmu. Wa yahussu ala talabil ilmi, dan mendorong pemeluknya untuk mencari ilmu. Wa yurattibul ajr wal masubat ala dhalik, dan menjanjikan pahala dan balasan atas ibadah tersebut. Nah, jadi agama kita, agama Islam, agama yang mulia, mengajak kepada kemuliaan, yaitu marilah berilmu. Nah, ilmu yang paling tinggi, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam. Karena hanya itu keselamatan, kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Qala wa fil hadis an Anas radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan talabul ilmi fariidhatun. diriwayatkan dari Rasulullah. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Nah, fardhatun di sini nam fardhu ain. Seperti salat. Salat lima waktu. Salat lima waktu kalau kita tinggalkan berdosa. Begitu pula mencari ilmu agama, kalau kita tinggalkan kita bisa dapat dosa. Karena Rasulullah katakan talabul ilmi fardhah. Sebagaimana salat fardhah. Qala al-Imam Ahmad, al-Imam Ahmad menerangkan maksud dari mencari ilmu yang wajib itu seperti apa. Qala yajibu an yatluba min al-ilmi ma yaqumu bihi dinuhu, yaitu wajib atas seseorang mencari ilmu yang bisa menegakkan agamanya. Mencari ilmu yang bisa menegakkan agamanya. Artinya, kalau dia tidak punya ilmu, agamanya tidak tegak. Kalau dia tidak punya ilmu, agamanya jadi kurang. Nah, jadi ilmu-ilmu yang jika dia tinggalkan bisa mengurangi agamanya. Qila lahu mithlu ayyi syai', ditanyakan pada Imam Ahmad, contohnya seperti apa wahai Imam Ahmad? Ilmu tentang apa? Minta contoh agar lebih jelas. Qala allazi la yasa'uhu jahluhu, yaitu perkara-perkara yang dia tidak boleh tidak tahu dalam agama. Perkara-perkara yang dia tidak boleh tidak tahu. Salatuhu wa siyamuhu wa nahwu dzalik, seperti cara dia salat, cara dia berpuasa dan semacam itu. Nah, kita dalam satu hari melewati waktu-waktu sholat. Nah, pagi hari kita bangun terbit cahaya fajar. Berarti saat itu wajib melakukan sholat subuh. Jika kita tidak punya ilmu tentang sholat subuh, bagaimana tata caranya sholat, berapa rakaat sholat tersebut, maka kita tidak bisa sholat. Nah, kalau kita tidak sholat, ya sangat kurang agama kita. Maka ilmu tentang sholat itu wajib, harus, tidak boleh disepelekan. Bagaimana tata sholat kita, tata cara sholat kita yang sempurna. Nah, dari takbir hingga salam. Saat datang kepada kita atau selesai dari bulan Syaban, artinya besok kita sudah harus berpuasa Ramadan. Kalau kita tidak punya ilmu tentang puasa Ramadan, berarti kita tidak bisa puasa. Kalau kita tidak puasa, agama kita jadi korbannya. Kalau begitu, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu tentang berpuasa. Nah, begitu pula contoh-contoh yang lain. Ketika kita ingin melaksanakan sholat, sementara kita tidak punya baju, padahal ketika sholat kita tahu harus hukumnya menutup aurat di saat sholat, tidak ada baju, bagaimana caranya? Maka caranya kita melakukan al-buyu', jual beli. Kita berusaha, kita bekerja mendapatkan uang untuk membeli baju sebagai alat kita menutup aurat. Maka saat itu kita wajib untuk mengetahui ilmu tentang jual beli di dalam syariat ini. Bagaimana yang halal, bagaimana yang haram, sehingga bisa kita hindari. Nah, saat kita sudah menikah, wajib atas kita mencari nafkah. Tidak bisa kita mencari nafkah kecuali lewat bekerja. Nah, bekerja, bagaimana caranya? Kalau bekerja dengan melakukan pekerjaan yang halal, maka hasilnya baik. Tapi kalau pekerjaannya haram, maka hasil yang buruk kita makankan kepada istri kita, pada keluarga kita. Maka kita wajib mengetahui mana pekerjaan-pekerjaan yang baik, mana pekerjaan-pekerjaan yang buruk. sehingga halal hasil yang kita dapatkan. Jadi dalam setiap langkah kita setiap hari sangat membutuhkan ilmu. Nah, kata Rasulullah SAW atau kata para ulama rahimahumullahu taala, kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu lebih dahsyat, lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Nah, kita makan dan minum sehari makan mungkin 3 kali, paling banyak mungkin 7 kali. Nah, minum ya mungkin ya banyak lah, tapi ilmu, kebutuhan seorang terhadap ilmu, dia butuhkan setiap saatnya, setiap detiknya dia butuh yang namanya ilmu. Nah, jadi sangat penting, jangan sampai seorang menyepelekan tentang ilmu agama. Nah, karena akan menjadi kerugian nanti di akhirat. Waqala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Alam anna talabal ilmi fariidhatun," ketahuilah mencari ilmu adalah kewajiban. "Wa annahu shifaa'un lil qulubil mariidhah," dan ilmu itu adalah pengobat kalbu-kalbu yang sakit. Nah, jadi kunci untuk memperbaiki diri, cari ilmu. Nah, kalau kita merasa banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak dosa-dosa di masa lalu, ingin bertaubat, maka mulai dengan mencari ilmu. Karena apa? Syifaun lil qulub. Ilmu akan memperbaiki kalbu kita yang sudah rusak. Dan penyakit kalbu, kerusakan kalbu disebabkan 2 perkara. Yang pertama, penyakit karena syubhat. Penyakit karena syubhat. Apa itu syubhat? Kesesatan keyakinan, kesesatan berpikir. Nah, ini penyakit. Seperti seorang mungkin yang meyakini bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Allah itu sama sekali tidak punya sifat. Nah, ini keyakinan yang tersesat. Obatnya apa? Obatnya ilmu. Dia harus membuka kembali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para salaf. Ketemu obatnya. Nah, begitu pula penyakit yang kedua, penyakit asyahawat, hawa nafsu. Nah, hawa nafsu, syahwat untuk mengambil harta orang lain tanpa hak, syahwat untuk melampiaskan hawa nafsu, syahwat untuk berzina, syahwat yang mengajak kepada kerusakan-kerusakan, godaan-godaan yang ada dalam kalbu. Nah, kalau kalbu sudah kosong dari iman, sudah rusak, maka biasanya keinginan-keinginan tersebut sangat tinggi. Maka bagaimana cara kita mengobatinya? Al-ilmu juga. Nah, ilmu juga, ilmu agama. Karena semakin seorang berilmu di dalam agama, akan menumbuhkan sifat al-khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takut, mereka adalah orang yang berilmu. Kalau sudah takut pada Allah Azza wa Jalla, mau seperti ini takut, mau berbuat dosa itu takut, nah mau mencuri takut, berzina juga takut, bahkan membayangkannya pun sudah tidak kuat. Nah, itu ketika keimanan dan ilmu sudah memenuhi kalbunya. Maka kunci untuk memperbaiki kalbu kita, cari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama. Wa anna ahamma ma 'alal 'abdi ma'rifatu dinihi, dan ketahuilah bahwa yang terpenting bagi seorang hamba adalah mengetahui agamanya. Yang terpenting bagi seorang hamba adalah mengetahui perkara agama. Nah, dari sini kita pahami ya, mencari rezeki dunia juga penting, juga kita butuhkan. Nah, mencari pekerjaan juga kita butuhkan, menafkahi keluarga juga kita butuhkan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah mengenal agama kita. Yang lebih penting dari itu adalah mengajarkan agama untuk anak-anak kita. Jangan hanya kita pikirkan apakah yang dimakan anak-anak kita hari ini atau besok atau setelah kita mati. Tidak. Tapi apakah, bagaimanakah amalan anak-anak kita nanti setelah kita mati? Ini sebagaimana wasiat Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, ketika Allah berfirman, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan tatkala Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada anak-anaknya? Beliau mengatakan, ma ta'buduna min ba'di, apakah yang akan kalian sembah setelah aku mati? Nah, anak-anaknya pun menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik, kami akan terus menyembah Allah, ilahmu dan ilah nenek moyang kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam mengatakan, ma ta'buduna min ba'di, bukan ma ta'kuluna min ba'di, kalian mau makan apa setelah aku mati? Tidak. Meskipun hal itu juga penting, tidak kita nafikan, karena itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Tapi ingat, yang paling penting adalah mempelajari ilmu agama. Yang paling penting adalah mengajari ilmu agama terhadap keluarga kita. Allazi ma'rifatuhu wa ya'malu bihi sababun lidukhulil jannah. Yang mana mengetahui ilmu agama dan mengamalkannya adalah sebab masuk al-jannah. Nah, surga Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan kehidupan yang sejati, kehidupan yang hakikatnya kan ada di al-jannah. Sedangkan dunia itu dipermisalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti waktu asyiah atau waktu duha saja. Nah, dalam satu hari waktu duha itulah dunia, sisanya itu adalah akhirat. Nah, maka pergunakan kesempatan yang sedikit ini untuk kebahagiaan yang lebih panjang. Wal jahlu bihi wa idha'atuhu sababun lidukhulin nar, dan bodoh agama, tidak tahu ilmu agama serta menyia-nyiakannya adalah sebab masuknya neraka. A'adzanallahu minha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari an-nar. Wa yakfi هذا الأمر داعيا إلى طلب العلم فإنه طريق للجنة وموصل إلى أبوابها. Cukuplah. Nah, keutamaan ini, ilmu adalah jalan dia menuju surga dan akan menyampaikan pada pintu-pintu al-jannah. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يطلب العلم بالنظرة. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang mencari ilmu bin nadhrah, dengan wajah yang berseri-seri. Nah, dengan wajah yang berseri-seri, yang bergembira. Seorang ketika mendapatkan kebahagiaan biasanya wajahnya sumringah. Nah, wajahnya terlihat bahagia. Ini Rasulullah doakan bagi orang yang mencari ilmu di dunia, Allah akan subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan wajah yang berseri-seri baginya di hari kiamat. Dia akan melihat hasil dari apa yang dia amalkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan oleh Zaid bin Thabit, nazzara Allahu imra'an sami'a minna hadisan fa hafizahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah membuat wajah seseorang berseri-seri, yaitu seorang yang mendengar dariku satu hadis. Fahafidhahu, kemudian dia jaga hadis tersebut. Bisa dengan dia hafal, bisa dengan dia tulis. Hatta yuballighahu ghairahu, sehingga atau sampai dia sampaikan, dia berikan kepada orang lain. Artinya disebarkan hadis tersebut. Nah, ini doa Rasulullah. Farubba hamil fiqhin man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Nah, maka banyak nanti akan ada orang-orang yang membawa ilmu diberikan kepada orang yang lebih paham. Nah, karena orang tersebut hanya menyimpan ilmu, menjaganya, kemudian menyampaikan ilmu tersebut. Ternyata orang yang diberi ilmu tersebut pemahamannya lebih tinggi. Bisa jadi seperti itu. Dan orang yang menyampaikan tersebut mendapatkan pahala darinya. Warubba hamil fiqhin laysa bifaqih, dan begitu banyak orang yang membawa ilmu tapi tidak memahaminya. Nah, banyak orang-orang yang membawa ilmu tapi tidak memahami. Artinya apa? Orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ini juga banyak. Nah, dan ini tercela sebagaimana sifat orang-orang Yahudi. Mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Tahu yang benar tapi tidak mau mengikuti. Mengetahui yang salah tapi justru diikuti. Nah, maka sebagaimana doa yang sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma arina al-haqqa haqqan. Ya Allah, perlihatkanlah bagi kami kebenaran sebagai kebenaran. Warzuqna ittiba'ah, dan berikanlah taufik kepada kami untuk mengikuti kebenaran tersebut. Karena tidak semua orang kalau sudah tahu yang benar akhirnya ikut. Tidak banyak juga sudah tahu yang benar seperti ini, tapi karena hawa nafsu akhirnya tidak mengikuti. Dan warinal batila batilan warzuq najtinaba, dan perlihatkan kesesatan sebagai kesesatan, kesalahan sebagai kesalahan, dan berikan taufik kami untuk menjauhinya. Nah, jadi harus banyak-banyak berdoa ketika seorang mencari ilmu. Banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk bisa mengamalkannya. Nah, fa'ala Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu yahussu 'ala talabil 'ilmi wa yubayyinu fadlahu wa fadl ahlihi. Terakhir, ucapan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu memberikan dorongan kepada kita untuk mencari ilmu agama. Dan beliau menjelaskan tentang keutamaan dari ilmu agama. Fayaqul, beliau mengatakan, ta'allamu ala ilma, pelajarilah ilmu agama. Fa'inna ta'allumahu lillahi khasyatun, karena mempelajari ilmu agama lillah, untuk Allah, ikhlas. Khasyah merupakan ibadah, takut kepada Allah. Nah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah. Seorang yang mempelajari ilmu agama mengharapkan darinya pahala Allah Subhanahu wa taala, berarti dia punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa talabuhu ibadah, menuntutnya adalah ibadah. Nah, mempelajarinya itu bentuk khasyah, mencarinya itu bentuk ibadah. Wa mudarasatahu tasbih, mengulang-ulangnya itu merupakan tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengulang-ulang, kita ketika mempelajari ilmu, ilmu agama atau ilmu-ilmu yang lain, butuh mengulang, butuh murajaah. sudah dicatat ilmu-ilmunya ketika di majelis ta'lim, pulang jangan langsung ditutup, tapi murojaah kembali. Dibuka kembali, dibaca kembali, yang sudah lalu kita tulis, jangan sampai itu hilang. Kata Mu'ad bin Jabal, mengulang-ulangnya merupakan tasbih. Nah, wal bahthu anhu jihad, membahas ilmu tersebut adalah jihad, perjuangan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqah. Mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu. Shadaqah itu merupakan sedekah. Kita punya ilmu tentang satu bab dalam agama, orang lain kebetulan belum tahu. Kita berikan ilmu tersebut. Ini merupakan sedekah. Wa badluhu li ahlihi qurbah. Sedangkan memberikan ilmu pada orang yang sudah tahu. Tadi orang yang tidak tahu, sekarang orang yang sudah tahu. Qurbatun itu merupakan bentuk qurbah, taqarrub, pendekatan diri kepada Allah SWT. Artinya tidak percuma. Nah, kita punya ilmu, orang lain juga punya ilmu, bahkan mungkin lebih tinggi ilmunya. Kita menyampaikan ilmu tersebut kepada orang itu tidak percuma. Nah, itu adalah bentuk qurbah. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan saja peringatan, karena peringatan pasti bermanfaat bagi orang yang beriman. Nah, karena kalau orangnya sudah tahu, dia jadi ingat. Nah, dia jadi lebih kuat karena kita sebutkan. Kalau orangnya belum tahu, orangnya jadi tambah berilmu. Nah, pasti akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Wa huwa al-anisu fil wahdah was-sahibu fil khulwah. Dan ilmu merupakan teman setia ketika kita sendiri, was-sahib fil khulwah, dan sahabat sejati ketika kita sendirian. Nah, di dalam sepi. Nah, ini ilmu yang akan terus menemani kita di kehidupan kita di dunia, dan insyaallah di kehidupan kita nanti di akhirat. Nah, wallahu ta'ala a'la wa alam, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan manfaat dan berkahnya dari apa yang kita pelajari. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa barakallahu fiikum.